بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan nikmat at-tauhid kepada kita, sehingga seorang ketika dia di atas tauhidullah bil ibadah, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah lalu dari pembahasan asy-syafa'ah, bahwasanya di antara syafaat yang diberikan atau yang dengan izin Allah adalah li ahli ikhlas. Nah, yaitu li ahli tauhid, kepada orang-orang yang mukhlis, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mempersekutukan Allah kepada selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Nah, dan kita sampai kepada lanjutan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, halaman 150. Nah, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, وقال أبو العباس، أبو العباس قال الشيخ صلى الفوزان هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة، كانت وفاته سنة 27 700 hijriyah. Naam, atau min al-hijrah. Rahimahullahu taala. Beliau adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Naam. Ma'ruf bi Ibnu Taimiyah. Ya, terkenal dengan nama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam masyhur. Naam, sahibul musannafat al-mufidah, yang banyak mempunyai karya-karya yang berfaedah, karya ilmiah. Nah. Barakallahu fikum. Dan beliau wafat di tahun 728 Hijriah rahimahullah. Nah. Berkata Abu Abbas rahimahullah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan semua dari selain Allah, di mana kaum musyrikin bergantung kepada mereka. Fanafa'a yakuna li ghairihi. Kemudian Allah juga menafikan atas selainnya dari selain Allah, mulkun au kistun minhu au yakuna aunan lillah. Allah menafikan adanya mulkun, yaitu yang merajai, yang menguasai. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang memiliki mulkiyah, sifat kuasaan, kemudian yang merajai alam semesta ini kecuali hanya Allah. Dan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Malik, Malikun. Yaumiddin, ya, yang merajai hari apa? Kebangkitan. Aukistun minhu, atau sebagian urusan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Au yakuna aunan lillah. Dan juga Allah menafikan adanya penolong, pembantu bagi Allah. Walam yabqa illa syafa'ah. Dan tidak tersisa melainkan hanya syafa'at. Syafa'at yang Allah berikan kepada selainnya dari makhluknya. Fabayyana anna la tanfa' illa liman adina lahu rabbu. Dan Allah telah menjelaskan bahwasannya syafaat itu tidaklah bermanfaat illa liman adzina lahu rabb, kecuali bagi siapa yang telah diberi izin oleh Allah. Syafaat itu tidak akan bermanfaat walaupun sekalipun datangnya dari nabi, ya, illa liman adzina lahu rabb, kecuali telah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Fala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'un, dan tidaklah mereka itu bisa memberikan syafaat illa liman irtada, melainkan bagi siapa yang telah diberi ridha, diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi syafa'ah allati yadunnuha lal musyrikun hiya muntafiyah yawmal qiyamah. Kama nafaha al-Quran. Syafa'at ini yang disangka oleh kaum musyrikin, ya, bahwa kaum musyrikin, ya, mereka meyakini bahwa di sana ada dari selain Allah yang syafaatnya bermanfaat bagi mereka. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hiya muntafiyah yaumal qiyamah. Syafaat yang dikira, yang disangka oleh kaum musyrikin, ya, dinafikan pada hari kiamat, tidak bermanfaat. Kama nafaha Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an menafikan, ya, meniadakan syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin. Terlebih mereka meminta syafaat kepada al-amwat, orang-orang yang sudah mati. Bahkan tidak jarang mereka, ya, meminta syafaat itu kepada al-fustab, orang-orang fasik, ya, yang dianggap bisa memberikan syafaat. Atau bahkan mereka meyakini sebagai wali. Orang fasik, ya, diyakini sebagai wali. Padahal wali-wali Allah adalah al-mu'minun. Hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian, fa akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih. Naam, fayahmaduhu la yabda bisyafa'ah awalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang kemudian sujud ya di depan Rabb-nya. Fayahmaduhu, kemudian Nabi memujinya. La yabda bisyafa'ah awalan. Kemudian Nabi tidak memulai untuk memberikan syafaat di awal mulanya. Thumma yuqalu lahu. Kemudian dikatakan kepada Nabi, irfa' ra'saka, angkat ya kepalamu. Wa qul yusma, dan katakan dan apa yang kau ucapkan didengar. Was'al tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasfa' tusyaffa, ya, berikan syafaat, niscaya ya akan bermanfaat syafaat tersebut. Nah, di saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Wasfa' tusyaffa, ya, berikan syafaat, niscaya syafaat engkau diterima. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Nah, di sini tidak ada lafaz ya Rasulullah. Manusia mana yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Nah. Karena apa? Ketika Rasulullah memberitakan bahwasanya beliau mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, Abu Hurairah bertanya, man as'adun nas bi syafa'atika? Manusia mana yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatmu? Qala, Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Nah, jadi yang paling berhak berbahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ahlu tauhid. Mereka ahlu tauhid. Ya. Bukan orang-orang yang bergelimang dengan kesyirikan. Ya. Nah, mau manen saja ya. Nah, apa? Jabal itu apa? Nah, iya. Iya. Kalau nolak hujan itu apa? Pakai apa? Iya. Ada yang pakai lidi ya, sapu lidi di balik ya. Nah, sapu lidi di balik terus kasih cabai-cabai. Nah, ada yang payung juga. Payung di balik. Hah? Iya, payung di balik. Subhanallah. Ya. Nah. Ya. Sepele tetapi itu perbuatan syirik kepada Allah, menjadikan na'am ghairillahi niddan, selain Allah tandingan. Ya. Kelindingan. Oh iya, tanya aja tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kalau iya, sama. Namanya. Enggak boleh. Baik, nah itu banyak yaitu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, musyrikin jahiliyah. Hampir sama, cuma macam-macamnya beda-beda. Kemudian fatilka syafa'a li ahli al-ikhlas biidznillah. Maka syafaat itu hanya untuk ahli al-ikhlas, orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah, orang-orang yang bertauhid. Wala takunu liman asyraka billah. Dan syafaatnya Nabi itu tidak diperuntukkan kepada orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Jadi jangan harap orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah, karena apa? Sahih hadisnya. Ya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wala takunu liman asyraka billah." Dan syafaatnya Nabi tidaklah diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Dan yang secara hakikat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keutamaan kepada ahlul ikhlas. Naam. Fayaghfir lahum. Kemudian Allah mengampuni mereka biwasitati du'a man udhina lahu ayyashfa'a, dengan wasilah, dengan apa? Perantara doanya. Naam, orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau selainnya dari makhluk Allah. Liukrimahu, untuk memuliakannya. Wa yanalal maqamal mahmud, agar mereka mendapatkan apa? Kedudukan, tempat yang terpuji. Nah, ini asy-syafa'ah li ahli al-ikhlas, li ahli tauhid. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pentingnya kita mendakwakan tauhid kepada saudara kita kaum muslimin yang masih mereka ya terjatuh kepada kesyirikan. Nah, tetapi mereka enggak sadar ya. Banyak mereka terjatuh kepada kesyirikan sementara mereka laisa indahul ilm, tidak memiliki ilmu. Wa syafa'atul lati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun, dan syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah apa? Syafaat yang di sana ada unsur syiriknya. Unsur syiriknya. Walihada atbata syafa'ah bi'idnihi fi mawadi'ah. Dan dalam hal ini Allah telah menetapkan syafaat dengan izinnya fi mawadi', ya, di beberapa tempat. Waqad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas. Dan Nabi telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah syafaat itu ya terjadi melainkan kepada ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu Syekhul Islam Nufaymiyah. Nah, bahwa syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kepada ahli tauhid dan ahli ikhlas. Nah, Al-Qur'an telah menafikan syafaat itu kepada ahli syirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan nah beberapa talik di situ atau syarah. Asy-syafa'ah allati yadunnuha al-musyrikun ay allati yatlubunaha min ghairillah min al-andad. Syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin bisa mendatangkan manfaat, yaitu apa? Syafaat yang diminta kepada selain Allah dari tandingan-tandingan selain Allah. Nah, kemudian akhbar Nabi ay fil hadis tsabit fi sahihain. Nabi mengabarkan di dalam hadis yang tsabit ya di dalam sahihain wa ghairihima min hadis syafa'ah, dan selain dari sahihain Bukhari dan Muslim terkait hadis syafa'at. Wa qala Abu Hurairah, nah dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Fauzan fil hadis alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim والنسائي عن ابي هريره. Jadi di sana ada riwayat hadis rawal Bukhari wa Muslim Nasa'i dari Abu Hurairah. As'adun nas ay aktsaruhum sa'adatan biha, yang paling banyak berbahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi. Man as'adun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab apa? Man qala la ilaha illallah apa? Khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam kalbunya. Nah, ini pentingnya ya seorang bertauhid menjadi hamba Allah yang mukhlis, yang tidak membagi ibadahnya kepada selain Allah. Nah, dari sembahan-sembahan yang lainnya atau sekutunya. Nah, Kemudian makna khalisan min qalbi ihtirazun minal munafik alladhi yaquluha bilisanihi faqat. Pengecualian ya. Nah, yang dilakukan oleh munafik di mana mereka mengucapkan la ilaha illallah bilisanihi faqat. Kaum munafikin mengucapkan la ilaha illallah tetapi apa? Di lisannya saja. Nah, karena ya disebutkan oleh para ulama munafik itu yudhir nam al iman wal islam wa yubtinu al kufur wa syirik. Nah, menampakkan dohirnya keimanan keislaman tetapi yang tersembunyi di dalam kalbunya apa? Yaitu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Nah, kalau dahulu Nabi SAW mendapatkan wahyu, fulan munafik. Nah, dan yang paling tahu siapa munafik adalah sahibu sir ar-rasul, yaitu apa? Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang tahu, fulan munafik. Nah, kalau kita hanya dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Nah, ya. Jadi ada ciri-ciri munafik, alamatul munafik. Kemudian disebutkan di sana di antara tanda-tandanya. Kemudian haqiqatuhu ay haqiqatul amri fi bayani syafa'ah as-sahihah la kama yadunnuhu al-musyrikun. Fil haqiqah yang dimaksud di dalam keterangan matan itu secara hakikat Allah Subhanahu wa taala maksudnya al-amr fi bayani syafa'ah as-sahihah, perkara atau penjelasan syafaat yang benar ya, la kama yadunnuhu al-musyrikun, sebagaimana tidak disangka apa yang ada pada kaum musyrikin ya, bukan prasangka kaum musyrikin dalam hal syafaat bahwa ada selain Allah yang mereka juga bisa memberikan syafaat. Nah, semuanya itu tidak bisa memberikan syafaat. Nah, asy-syafa'atu lillahi jami'an. Syafaat milik Allah semuanya. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan al-maqam mahmud, al-maqamul mahmud, alladhi yahmiduhu fihi al-khalaiqu kulluhum. Al-maqam al-mahmud artinya apa? Yang dipuji oleh seluruh makhluk-makhluk ini semuanya. Di al-maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Nah, kemudian maksudul muallif min siyaqi kalam Syaikhul Islam huna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Nah, memaksudkan dengan ucapan Syaikhul Islam di sini anna fihi syarhan tafsiran lima fi hadzal bab minal ayat. Bahwasanya di sini ada penjelasan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan tafsir tentang bab yang terkait dengan syafaat. Kemudian dijelaskan yang pertama, fafihi yang pertama, sifatul syafa'ah al-manfiyah. Sifat syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran. Bagaimana syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran? Asy-syafa'ah fiha syirkun. Syafaat yang berbau syirik. Ya. Nah, syafaat yang berbau syirik. Wa sifatus syafa'ah al-musbitah. Dan dijelaskan sifat syafaat yang musbitah. Yang diterima, yang benar. Adalah apa? Asy-syafa'ah li ahli al-ikhlas. Bi'idnillah. Syafaat kepada ahli al-ikhlas, ahli tauhid dengan izin Allah. Kemudian asani yang kedua zikrul syafa'ah al-kubra disebutkan syafaat kubra, syafaatnya Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Wa hiyal maqam al mahmud, yaitu maqam al mahmud. Wa madza yaf'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'zan lahu fiha. Dan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mendapatkan izin untuk memberikan syafaatul kubra, yal maqamul mahmud. Nah, di mana para nabi ya tidak semua mendapatkan syafaat kubra ini. Ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat kubra dengan doanya Nabi, ya, dengan ampunan atau doa maghfirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Allah mengizinkan dengan doa tersebut, maka ya syafaat itu apa? Bermanfaat. Asalif yang ketiga, anna as'adan nas bi syafaati ahlul iman, bahwa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul iman. Ahlul iman, orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat, nah harus kita beriman kepada Allah, menjadi hamba Allah yang mukhlis, bertauhid, tidak berbuat syirik. Nah, faidatun, faidahnya lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minas syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 6 jenis dari syafaat. Ya, ada 6 jenis syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu, tapi banyak. Ya, syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama syafaat Nabi, syafaatul kubra. Syafaat kubra allati yahtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat kubra ini hanya khusus ya diberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya asy-syafa'atu li ahli al-mauqif. Apa li ahli al-mauqif? Li li ahli al-qiyamah. Syafaat yang akan diberikan nanti pada hari kiamat. Liyafsulallahu bainahum wa yarhamuhum wa yurihahum min maqamihim fil mawqif, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala ya memisahkan mereka dan memberikan tempat kepada mereka yang baik pada hari kiamat kelak. Ini syafaatul kubra. Nah, di mana tidaklah diberikan selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian atsani syafaatu li ahli jannah hatta yadkhuluha. Syafaatnya Rasul kepada ahli jannah hatta yadkhuluha, sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Nah, jadi syafaat yang diberikan kepada ahlul jannah agar mereka cepat masuk ke dalam jannah. Nah, asalis yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal 'asa. Syafaatnya Nabi kepada suatu kaum yang bermaksiat, ahli maksiat. Istaujabu dukhulan nar, yang mereka itu apa? Sudah mau masuk ke dalam an-nar. Alla yadkhuluha, sehingga tidak jadi masuk neraka. Karena apa? Ahlu tauhid. Jadi, ahlu tauhid bukan berarti mereka itu maksum, enggak pernah berbuat dosa. Nah, ya. Ini syafaat Rasul kepada ahli maksiat, istaujabu dukhulan nar, dukhulun nar. Ketika mereka sudah mau masuk neraka, kemudian la yadkhuluha, alla yadkhuluha. Kemudian mereka tidak jadi masuk karena syafaat Nabi. Ya. Dilihat oleh Nabi, hadhihi ummati, ini umatku. Nah, kemudian mereka min ahli ikhlas wa min ahli tauhid wa min ahli iman, akhirnya diberi syafaat, enggak jadi masuk ke dalam neraka. Ini tiga. Yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal 'asa dukhulun nar, ya, ayakhruju minha. Syafaatnya Nabi kepada suatu kaum dari ahli maksiat yang sudah masuk neraka. Sudah mendapatkan azab an-nar. Ayakhruju minha. Untuk mereka apa? Dikeluarkan dari neraka. Nah, ini yang keempat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan memberikan syafaat kepada ahli nar yang mereka apa? Ada iman, ada tauhid, ya. Kemudian ayakhruju minha, kemudian mereka dikeluarkan darinya, dari neraka. Nah. Al-khamis, yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahli al-jannah li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaatnya Nabi kepada suatu kaum dari ahlul jannah. Li ziyadati thawabihim, untuk ditambah pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Nah, jadi ahlul jannah nanti, ya, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat derajatnya, naik derajat, ya. Nah, tidak hanya berada di tingkatan surga yang paling rendah, dia bisa diangkat naik ke derajat surga, yang karena surga itu bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat, lahul abwab, punya pintu-pintu. Nah, barakallahu fikum. Yang keenam, terakhir, as-sadis syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Ayya khaffafa anhu azabanna. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Sang pembela, sang pembantu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan Islam pada awal-awal. Ya, pelindung, pembela, penolong Abu Thalib. Nah, ayya khaffafa anhu azaban nar, untuk diringankan, ya, dari siksaannya di neraka. Nah, bukan dikeluarkan dari neraka, enggak. Cuma syafaat itu meringankan. Karena apa? Mata ala kufri. Abu Thalib mati di atas kekufuran, kafir. Wa ala millati Abi Muttalib. Nah, dia matinya di atas agama nenek moyang, agama musyrik. Nah, agama kesyirikan, nyembah patung. Ya. Barakallahu fikum. Ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syafaat yang nanti diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada sekian jenis, ya. Macam-macamnya ada 6. Nah, ada yang syafaat itu kepada penduduk neraka, minal aso, penduduk neraka yang ahli maksiat. Ayyakhruju minha, untuk dikeluarkan darinya. Nah, sudah diazab di neraka mungkin, ya, sekian lama, tapi karena ada iman, ada tauhid, akhirnya mendapatkan syafaat keluar. Barakallahu fikum. Ini syafaat, pentingnya kita untuk kita bertauhid kepada Allah agar mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'anul Karim termasuk yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Anak soleh, ya, anak kecil yang meninggal sebelum balik juga akan mendapatkan izin dari Allah memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal, Han, ada yang bertanya? dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu tidak dikhususkan kepada ahlu baitin Nabi, keluarganya Nabi saja. Ini batil, keyakinan batil ya. Syafaat Nabi itu untuk keluarganya saja ya, dari kalangan ahlul bait. Tidak. Kalau mereka ahlul bait tapi dia berbuat syirik, justru apa? Tidak mendapatkan syafaat. Nah, nafaha Al-Qur'an asy-syafa'ah, nah, maka nafiha syirkun. Ya, dinafikan kalau di sana ada syafaat yang berbau syirik. Nah, banyak orang-orang meminta syafaat itu kepada apa? Kepada itu tadi, ahlul bait. Ya, datang ya kepada habib-habib. Nah, kemudian apa? Titip pesan supaya dapat syafaat Nabi. Nah, iya ya. Masya Allah mereka ini ya membodohi orang bodoh. Nah, sampai-sampai mereka mengadakan acara haul, ya, kematian orang tuanya, Habib siapa gitu. Kemudian ya itu tadi, ya, untuk mengeruk dunia, jadi datang harta banyak. Ya. Itu tadi, karena itu tadi, menjual agama, ya, yang dijual adalah keturunan Nabi, akan bisa memberikan nanti pesanan ya syafaat Allah Subhanahu syafaat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Abu Thalib kerabat Rasul yang paling dekat ketika mata ala kufri wa mata ala syirik. Nah, syafaatnya Nabi manfaat, tapi sekedar apa? Ayyu khaffafa min azabin nar, diringankan dari, apalagi habib-habib yang wah, jual jimat-jimat, yang syirik-syirik. Nah, ini Abu Thalib yang membela Rasul, kemudian menyembunyikan Rasul dari gangguan musyrikin. Nah, dikeluarkan hartanya untuk dakwahnya Nabi Muhammad, berjuang ya, membela Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika matinya di atas kekufuran, kesyirikan, tidak bisa Nabi kemudian menyelamatkan dari azab neraka. Karena al-musyrik, al-kafir, yadkhulun nar fiha abadan, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wa نكتفي لهنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم